jangan kau mengira diriku akan mati. Bila engkau cabut cintaku di hatimu, jangan kau mengira hatiku akan hancur. Bila engkau lari tinggalkan ku sendiri, akan ku buktikan bahwa diriku ini dapat hidup walau tanpa dirimu. Jangan kau mengira diriku akan mati. Bila engkau cabut cintaku di hatimu, ku sendiri akan kubuktikan bahwa diriku ini dapat hidup walau tanpa dirimu. Jangan kau mengira diriku akan mati. Bila engkau cabut cintaku di hatimu, cabut cintaku di hatimu.